بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الإمام النووي رحمه الله من يذكر حديث زار بن حبيش أو دري زار بن حبيش رضي الله نعم رحمه الله، beliau mendatangi Sufwan bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam rangka bertanya tentang suatu ilmu. Kemudian Sufwan bin Affan radhiyallahu anhu memberikan sebuah hadis kepada Zir bin Hudaysh sebelum menjawab pertanyaan yang diajukannya terkait dengan mengusap di atas kedua khuf. Kata Sufwan bin Affan radhiyallahu anhu kepada Zir bin Hudaysh, dan ini merupakan salah satu faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Kata beliau bahwasanya innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yaqulu. Sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada seorang penuntut ilmu, kepada seorang pencari ilmu. Ridha bima yatlub, karena ridha, senang, nah, dengan apa yang dituntut, yang dicari oleh seorang penuntut ilmu, yaitu ilmu itu sendiri. Telah kita sebutkan ucapan Imam Al-Khattabi rahimahullah yang menyebutkan tiga pendapat dari hadis ini. Di antara yang beliau sebutkan bahwasanya makna wad'iha ajnihataha, nah, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, yaitu maknanya adalah annahum basata al-ajniha, nah, membentangkan sayap-sayap mereka. Atau dengan makna yang kedua, bimakna at-tawadhu' li talib al-'ilm ta'dhiman lahu, at-tawadhu' ta'dhiman li talib al-'ilm, sebagai bentuk tawadhu', ya, rendah hati, dan sebagai bentuk pengagungan, penghormatan kepada seorang pencari ilmu. Atau pendapat yang berikutnya yang dimaksud dengan peletakan sayap-sayap malaikat, nah, yang dimaksud adalah an-nuzul 'inda majalis al-'ilm wa tarku at-tayran, yaitu turun di majlis-majlis ilmu, nah, dan tidak terbang. Yang mana kita ketahui bahwasanya para malaikat memiliki sayap-sayap yang dengannya, nah, mereka terbang. Namun ketika mereka hadir di majelis ilmu, mereka duduk mendengarkan majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, nah, dan tidak terbang. Ini diantara makna dari hadis tersebut. Syekh Al-Uthaymin rahimahullah menyebutkan bahwasanya wa hadhihi fa'idatun 'azimatun tadullu 'ala fadilati al-'ilmi wa talab al-'ilm Ini adalah faedah yang agung. Adalah faedah yang besar. Akan keutamaan ilmu. Dan keutamaan pencari ilmu. Wal muradu bihi al-ilmu syar'i. Dan yang maksud dengan ilmu di sini adalah al-ilm al-syar'i. Ilmu syar'i. Ilmu Al-Quran. Al-Sunnah. Yang mana para malaikat meletakkan, membentangkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Karena ridha dengan apa yang dicari oleh seorang pencari ilmu. Begitu mulianya para pencari ilmu. Nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan akan keutamaan ilmu dan keutamaan para pencari ilmu. Demikian ilmu ini, ilmu syar'i. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi ilmu. Bagaimana diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu. Qila kayfa dhak? Qala yanwi raf' al-jahli 'an nafsihi wa 'an ghayrihi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. العلم يعني على العلم الشرعي علم الشرعي علم القرآن والسنة العلم لا يعدله شيء علم tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi ilmu liman shahhat niyyatuhum bagi siapa yang baik niatnya di dalam mencari ilmu. Nah, bagi siapa yang bagus niatnya di dalam mencari ilmu, dikatakan oleh Imam Ahmad, kaifa dzak ya Imam, bagaimana niat yang baik itu wahai Imam? Nah, bagaimana niat yang baik bagi seorang pencari ilmu selain daripada ikhlas mengharapkan wajah Allah? Niat yang baik di dalam mencari ilmu, kata Imam Ahmad, قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. Dia berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, mengangkat kejahilan dari dirinya. Dan berniat untuk bisa mengangkat kebodohan dari selainnya, dari orang lain. Demikian al-ilmu syar'i. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan ayat ilmu ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ilmu dunya falid dunya. Nah, ilmu syar'i yaitu ilmu yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah SAW datang membawa ilmu berupa Al-Quran dan Sunnah. Adapun ilmu dunia, maka untuk dunia. Nah, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan terkait dengan ilmu dunia. Nah, ulum. Ya, ilmu-ilmu yang terkait dengan dunia, kata beliau, adapun ilmu-ilmu dunia selain daripada Al-Quran wa Sunnah, qad takunu nafi'atan wa qad takunu dharratan. Nah, terkadang ilmu itu, ilmu-ilmu yang selain daripada ilmu Al-Quran wa Sunnah, memberikan manfaat dan terkadang memberikan mudharat. Selain daripada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Demikian ilmu dunia. Adapun ilmu dunia, maka itu untuk dunia. Yang kemana terkadang ilmu-ilmu dunia tadi bisa jadi bermanfaat, dan terkadang mudarat. Nah, lakin talabul ilmi alladhi jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi fihi ats-sana'u wal madh wal hadd 'alayhi fil Qur'an was sunnah. Akan tetapi mencari ilmu, menuntut ilmu yang Rasulullah SAW telah datang dengannya, adalah ilmu yang di dalamnya terdapat pujian dan sanjungan. Demikian pula dorongan, anjuran, hasungan. Yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika seorang melewati di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Qul, katakan oleh Muhammad, "Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Nah, di sini pertanyaan pengingkaran, istifham ingkari. Pertanyaan pengingkaran dari Allah. Yang mana konteks pertanyaan pengingkaran sebenarnya bentuknya pernyataan dari Allah. Ya. Karena jawabannya cuma satu. Jawabannya cuma satu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama? Kata Muhammad kepada mereka, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama? Nah, jawab. Jawabannya cuma satu, tidak sama. Nah, tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, yang dimaksud dari di dalam ayat tersebut al-ilmu, al-ilmu syar'i. Naam. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala meninggikan, yaitu maknanya dalam mengangkat. Naam. Orang-orang yang beriman di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Nah, dan orang-orang yang diberi ilmu, ya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu dengan sekian derajat. Nah, dengan beberapa derajat, darajat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, nah, kalimat al-ilm. Naam. المراد به العلم الشرعي. يعني المقصود دنيانا لا العلم الشرعي. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. نعم. Menyebutkan tentang tafsir ayat ini. Qila fi tafsiriha. Nah, tafsir yang kita sebutkan, ayat yang telah kita sebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini yarfa'ullahu al-mu'mina al-'alim 'ala al-mu'min غير العالم على المؤمن غير العالم. يعني الله سبحانه وتعالى mengangkat mukmin yang alim, yang berilmu, seorang mukmin yang berilmu di atas mukmin yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ya orang-orang yang mukmin. Demikian pula dia berilmu. Seorang mukmin yang alim, yang berilmu, di atas mukmin yang tidak berilmu. Warif'atu darajat tadullu ala al-fadl. Dan ketinggian derajat yang Allah berikan menunjukkan akan keutamaan ilmu tersebut. Ya. Ini bukan selesai tadi tafsir dari ayat tersebut. Nah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ketinggian derajat yang Allah berikan kepada seorang yang berilmu adalah kathratus thawab. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak kepada mereka, orang-orang yang berilmu. Nah. Warif'atuha tashmalu al-ma'nawiyyah fi dunya. Nah. في علو المنزلة. نعم. Dan juga tentunya ketinggian derajat itu mencakup di dunia, dalam kehidupan dunia ini, dengan apa? علو المنزلة. Di علو المنزلة. نعم. Kedudukan yang tinggi. Nah, di tengah-tengah manusia. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu dan para pemilik ilmu. Nah. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di dunia sebelum di akhirat. Di dunia ketinggian yang maknawi. Adapun di hissi yang benar-benar nyata, nah, adalah di akhirat. Nah, seorang yang memiliki ilmu benar-benar merasakan buah dari ilmu yang dimilikinya ketika dia mengamalkan ilmu tersebut. Tentunya ketinggian kedudukan yang tinggi di akhirat kelak nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surganya. Nah, mereka memiliki kedudukan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang semisal dengan ayat yang telah kita sebutkan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-80 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Narfa'u darajatin man nasya'." Narfa'u darajatin man nasya'. Kami akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Nah, akan mengangkat derajat mereka, orang-orang yang kami kehendaki. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim, ma ismuhu? Man indahu al-jawab falahu jaizah. Nah, siapa yang tahu namanya? Nah, dapat hadiah dari saya. Nah, kalau bisa menjawab satu pertanyaan ini, ada pertanyaan berikutnya. Nah, Ibnu Abi Hatim, ma ismuhu? Anaknya Abu Hatim. Nanti kalau tidak tahu nama anaknya, Abu Hatim, ma ismuhu? Bapaknya dulu kalau begitu. Siapa namanya Abu Hatim? Ada yang tahu? Tayyib. Diingat. Untuk mudah mengingatnya, Abu Hatim namanya sama dengan namanya Imam Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i? Hah? Siapa namanya? Hah? Tidak tahu nama Imam Syafi'i? Lek. Hah? Ayo. Hal itu. Nah, jadi kalau tidak ingat namanya, langsung ingat nama Imam Syafi'i. Nah, kalau begitu siapa nama anaknya? Ini pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Nah, ingat namanya Abdurrahman. Abdurrahman ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim. Nah, ini Abdurrahman ibn Abi Hatim. Abu Hatim, imam. Anaknya imam. Masya Allah. Ini langka ya. Nah, jarang jumpai. Nah. Wa akhraja ibn Abi Hatim fi tafsiri qawlihi ta'ala. Al-imam ibn Abi Hatim mengeluarkan ya, dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, min tariq Malik, min tariqi Malik an Zaid ibn Aslam, dari Zaid ibn Aslam, fi qawlihi narfa'u darajatin man nasha qala bil ilmi, intaha kalam. Nah, dari jalan Malik, dari Zaid bin Aslam. Nah, pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Narfa'u darajatin man nasha'." Kami akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki bil ilmi, dengan ilmu. Nah, طيب. Oh, Allah waktu insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang insyaallah. Nah. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah. فضل ربكم.